Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat 80. Qala ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, adakah batal puasa orang yang tidur sepanjang hari? 80, okey. Apakah ada perbezaan di antara kafarah puasa dan kafarah sumpah? Jadi soalannya masih lagi kita dalam bab puasa. Dia kata kafarah puasa dan kafarah sumpah tu ada beza tak? Apa dia kafarah ni? Kafarah ni bahasa Arab, bahasa Melayu denda. Mudah ya? Denda. Denda dengan sebab perkara-perkara yang kita lakukan di dalam beribadat. Dipanggil kafarah. Kalau denda tu dengan sebab kita mencederakan orang, denda tu dipanggil diat. Tak sengaja bawa kereta, bawa motor, terlanggar orang, patah tangan, kena bayar diat. Kalau hukum Islam jalan, kena bayar. Katakan magistrik kata awak kena bayar RM2,000 pasal tangan dia patah dari kerja 2 bulan. Bulan 1,000 gaji. RM2,000. Kena bayar dalam Islam. Kalau ikut undang-undang manusia ini, denda juga, tapi bayar ke kerajaan. Tak patah tangan tu jengru. Tak boleh skapen. Jadi kafarah dalam bab puasa dia ada beza. Denda puasa, denda sumpah. Puasa ni kita faham lah, ibadat kita menahan diri daripada yang membatalkan puasa dari pagi sampai petang tu puasa. Sumpah ni kenapa? Sumpah ni kita berkata sesuatu dengan kita sebut demi Allah, sumpah ni. Kalau Arab kan dengan huruf 3, huruf waw, huruf ba, huruf ta. Dalam kitab di rumah yang kata wa huruful qasami wa hiya al-wawu wal-ba'u wat-ta'u. Huruf-huruf untuk bersumpah itu ada 3. Huruf ba' billahi, huruf waw wallahi, huruf ta' tallahi. Tapi kalau Melayu demi Allah. Jadi sumpah. Jadi kalau nak langgar sumpah kena bayar denda. Demi Allah aku tak benar dah pak dara aku jijak atas rumah aku. Itu jadi sumpah. Maka dia kena bayar denda sumpah. Sebab tak benar pak dara mari di rumah tu, Nabi tak suka buat kerja lagu tu. Putus silaturahim. Maka nak suruh boleh mari semula, bayar denda sumpah. Tu bagi denda sumpah. Jadi dia orang tanya, benda denda sumpah dengan denda puasa ada beza? Ya, memang ada perbezaannya. Kafarah sumpah ialah mendekarkan seorang hamba yang mukmin. Kalau tidak puasa berbuat demikian, taklah ia puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak berpuasa dengan demikian, taklah ia beri makan 60 orang, 60 cupak beras kepada 60 orang miskin. Manakala kafarah sumpah pula ialah mendekarkan seorang hamba saya yang mukmin. Kalau tidak didapati, maka hendaklah beri makan untuk 10 orang miskin atau pakaian untuk mereka, atau hendaklah ia berpuasa selama 3 hari. Berhubung dengan kafarah sumpah ini, terdapat keterangan mengenai firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 89 yang berbunyi, fakaffaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam zalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Maka kafarat sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin dari makanan sederhana yang biasa kamu beri makan keluarga kamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau merdekakan seorang hamba. Maka siapa yang tidak dapat berbuat demikian, maka hendaklah berpuasa sebanyak 3 hari. Itulah kafarat sumpah bila kamu bersumpah. Baik. Kafarat denda dengan sebab berpuasa, iaitulah seorang laki-laki yang menjimak isterinya ketika sedang berpuasa, lalu batallah puasanya dengan sebab jimak tersebut. Ha, kes ni lah dikenakan kafarah siang. Denda puasa. Nah, dia jimak dalam keadaan berpuasa, dibatalkan puasa itu dengan jimak. Pada bulan Ramadan. Jadi suami kena bayar denda atau kafarah. Iaitulah kena berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kena puasa ganti. Kalau tidak, tak boleh. Tak lepas kewajipan. Kalau kita buka dengan bahasa buku tengah hari, itu haram juga, tapi tak kena kafarah tu. Wajib istighfar yang taubat kepada Allah. Kita buka dengan benda, minum air. Bahan taping tengah hari. Pelik mata, tengok taping. Buka puasa, mak lempik. Dah kena kafarah tu. Tapi haram lah, dosa kena taubat je lah. Yang berat berpuka dengan jima. Tapi bukan pada waktu berbuka. Kena 2 bulan tu puasa. Niatlah sahaja aku mengerjakan puasa kafarah esok hari. Kerana Allah Ta'ala. Siapa ke dia 60 hari lah. 2 bulan turut-turut 60 hari. Sebulan 30, 2 bulan turut-turut 60 hari. Direct lah. Siapa ke hari 59 hari dia nak cukup 2 bulan turut-turut, tak ingat niat pula. Tak sah puasa hari ke 60, kena puasa semula. Daripada awal. Direct bawah. Memang rebah negak dulu. Berat hari dah, berat jangan terbang. Faham tak? Tapi kalau dia tak puasa lain, dia tak puasa gitu, dia bahan si buku dah. Lepas tu tengah hari ni jimak isteri dia pula, tu dosa lah. Tapi tak kena kafarah. Kafarah ni dia batalkan puasa dengan jimak. Nampak lagi? Dan isteri tak kena kafarah, kena qadha puasa saja. Qadha puasa sahaja. Orang kata isteri kena kafarah juga, mabuk, orang tu mabuk. Bahan kena kafarah buat isteri, mana kena ulama kata. Suami saja kena. Tapi kalau berbuka dengan jimak, kena kafarah. Dah kena tu. Satu lain. Ni membatalkan puasa. Membatalkan puasa lain, berbuka lain. Bila masuk waktu maghrib, kita pun makan nasi, batal puasa kita. Tak. Berapa dah ada? Buka dah pandai pun. Jadi kalau tak masuk lagi waktu berbuka, kita makan nasi, batal puasa. Jadi waktu masuk dah, kita pun makan mama. Mu makan batal. Apa bodoh, buka dah. Kawan dia kata lah. Tak batal lah. Dan ni siang hari. Jadi kalau masuk waktu berbuka, dia tak akan asyik dengan kurma ataupun apa lain-lain air. Dia berbuka dengan jimak. Kau pengar. Dino bedi dia pun bedi dung. Tu lain waktu. Waktu harus. Hukumnya harus. Boleh. Tapi jangan tembeng amat lah. Buka sunnah nabinya dengan kurma dulu. Kurma dulu. Bersumpah ni tak adilah. Kalau kita sebut demi lain, tak jadi sumpah. Demi Quran pun dia kata. Tak jadi sumpah. Demi Quran. Nampak? Wallahi demi Allah. Nak? Kalau demi Allah yang menurunkan Quran, itu baru sumpah. Demi Allah yang menjadikan langit. Demi Tuhan yang bernama Rahman, itu sumpah lagi tu. Nah? Junjung Quran, tak jadi sumpah. Junjung sedik pun tak apa lagi. Tak jadi itu. Kapis gani pun. Kapis gani haram kata. Nah? Kapis gani. Sebab pergi kata kapis tu. Nah? Kalau aku duk, aku buat jadi kapis aku. Dah saya cakap gitu. Nah? Buat tak buat pun saya kata. Banyak benda lagi. Sumpah yang dibenar. Tapi sumpah perkara-perkara berat sahaja. Nah, baru sumpah. Nah? Orang tuduh liwat. Baru sumpah. Nah? Jangan benda cek-cek suka sumpah. Nabi tak berakhir tu. Benda suka benda cek-cek eh sumpah juga. Nampak? Demi Allah pun aku tak berakhir minuten. Tu berakhir melu. Bodoh tu. Sumpah ada minuten minum melu. Benda-benda apa lagu tu. Benda besar. Orang tuduh kita zina. Nah, tuduh kita buat benda-benda berat lah. Nah, baru sumpah. Demi Allah. Ataupun orang tuduh maknanya kita ni reka cerita saja. Mak kita widah gelang tu masih hidup ke kita kuih kemudah ni. Ambil kemulah. Bila mati orang kata sesaka. Kita kata tak mak wi kita dah. Maka waris-waris yang tak puas hati boleh suruh bersumpah. Bila tidak ada bukti. Kalau ada bukti tak apalah. Faham ada surat. Kalau tak ada surat. Dan berkata mak wi kemudah bersumpah demi Allah. Berani tak? Sumpah demi Allah. Maka jadi hak dia lah. Tapi ingat bila berbohong berdusta dengan sumpah masuk neraka. Faham? Jangan bersumpah nak buat benda-benda yang tak baik. Demi Allah aku akan buat dosa ni, jangan. Tak jadilah begitu. Neh, atau demi Allah mu aku tak mugi dah surah. Jangan. Neh. Sumpah lah. Kalau nak sumpah benda-benda besar, benda-benda yang penting-penting. Tak? Jadi kafarah sumpahnya bila kita bersumpah dah, demi Allah aku tak jijak dah rumahmu. Dia kata ke kawan ni, kerana bala dulu baik. Maka kalau kita nak jijak balik rumah kawan kita tu, kita kena langgar sumpah. Faham tak? Langgar sumpah. Langgar sumpah ni dibenarkan oleh syarak. Kalau langgar tu baik. Tapi kalau langgar tu tak baik, jangan langgar sumpah. Tak? Umpama itu dia bersumpah dah tak mau minum arak. Ni nak langgar sumpah mula, nak minum arak. Kena bayar kafarah tu lah, baru ni minum arak. Bukan gitu. Nek? Sumpah tak buat benda jahat, maka kekalkan sumpah tu. Sumpah benda yang tidak baik. Aku tak mau pergi dah rumah pak aku. Aku tak mau pergi dah rumah mak aku. Tak? Nek umpamanya, sumpah gitu tak baik. Maka langgarlah sumpah tu. Iaitu bayar kafarah. Zaman dulu merdeka hamba. Zaman ni tak ada hamba. Nak? Iaitulah beri makan 10 orang miskin. Dia nak pergi semula rumah pak saudara dia. Hak dia bersumpah tak mungkin dah hari tu demi Allah. Nak? Supaya boleh pergi. Beri makan 10 orang miskin. Satu makanan tu ia mengenyangkan dia. Secupak berah lah. Kalau berah. Nah? Kalau berah secupak. 10 cupak 10 orang miskin. Ataupun beri makanan siap dah nasi buku. Siap dengan ada lauk, ada gula, lepas tu air buku. Dia bagi makanan yang mengenyangkan. Dah 10 buku, buku 5 riyal, 10 buku 50 riyal. Dah? Barulah boleh pergi semula rumah pak dara kita support tadi. Tak mau pergi. Itu cara dia. Walhasilnya jangan support. Neh? Jangan duk support sangat. Kalau jual pun banyak support, tu ada orang jual tu pelawak. Nak jual jual barang-barang demi Allah, demi Allah tak mau nak suruh orang beli barang. Wallahi wallahi tak mau. Nak tak berkat jual menyumpah lagu tu. Bagaimana pula dengan orang yang meninggal kawan sejak beberapa tahun tanpa dikhabar? Ni menyakitkan marah ni. Banyak tahun dah tak khabar lagi. Walaupun sehari nak, tapi lama dah. Kita dia maklum baru puasa dalam bulan Ramadan ada salah satu dia rukun Islam yang sepatutnya kita mengerjakannya dengan sempurna lagi penuh pada tanggungjawab. Ini kan pula sudah meninggalkan puasa dan khabar pun tidak. Tentu besar dosa dan kesalahannya. Dalam masalah ini menurut hukum Islam, ia wajib mengqadha semua puasa yang ditinggalkan itu. Di samping wajib ia membayar fidyah, iaitu 1.4 borah bagi satu hari yang ditinggalkan puasa setelah melampau setahun. 2.4 setelah 2 tahun, dan begitulah seterusnya. Hitungkanlah berapa hari ditinggalkan dan sudah berapa tahun lamanya. Kalau kita tinggal puasa dengan sengaja, wajib qadha. Kalau kita tinggal puasa dengan tak sengaja, dengan uzur syar'i seperti musafir atau sakit, pun wajib qadha juga. Faman kana maridan, faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Allah tanya, Allah kata, marah siapa di antara kamu yang sakit, tak boleh nak puasa, ataupun musafir jauh, letih berbuka puasa di bulan Ramadan, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka gantilah sebanyak hari-hari yang kamu tinggal itu pada hari-hari yang lain. Maksudnya lepas bulan Ramadan. Nah, baik. Contohnya baru ni Ramadan kita tinggal 1 hari puasa. Nah, maka sekarang kita kena qadha sebelum datang Ramadan yang lain. Nah, kalau kita tinggal baru ni itu 1 hari saja, tapi kita tak qadha lagi sampai masuk Ramadan yang tahun hadapan ni, maka lepas pada Ramadan tu kita qadha 1 hari juga. Tetapi kena bayar fidyah dah secukup makanan pada orang miskin. Faham? Tapi kalau kita qadha sekarang, kalau kita tinggal baru ni Ramadan terbaru baru ni, sekarang kita qadha dah, ataupun esok lusa atau bulan hadapan sebelum masuk Ramadan sekali lagi, maka tak kena fidyah pun. Tak ada fidyah tu. Fidyah ni masuk Ramadan hak baru pula, tak bayar lagi hak baru ni. Nah, jadi kalau 10 tahun sehari 10 cukup jadi. Nah, kalau 30 hari 10 tahun 30 hari 10 tahun. Jadi 300 cukup. Nah. Kalau ditinggal tu maknanya daripada balik umur 15 tahun sampai umur 50 sekarang baru insaf. 55 peking baru insaf. 15 30 tahun. Nah, 15 55 40 tahun. 40 tahun. Kalau ditinggal sehari dulu masa umur 15 tahun, umur 55 peking baru insaf, maka kena qadha sehari juga. Hari qadha tidak berganda, tapi fidyah diganda dengan bilangan tahun hak kita lakuk. 40 tahun dah sehari 40 cupok. 30 hari 3 kali 40 120 cupok. 20 tahun 2 bank. Tang kalau 20 tahun tak puasa 2 bank dah. Dek, tak ada pitih ni, miskin sangat ni, ni tak, PPRT je rumah JKK ni. Jadi miskin sangat, tak ada nak makan lagi, nak bayar fidyah tak ada pitih lagi, jadi hutang, tak dosa. Nah, ada pitih wajib bayar, tak ada pitih lagi tak wajib bayar. Nah, ada kaedah dia gitu. Sebab hutang Allah Ta'ala ni Tuhan tak paksa bayar kalau kita miskin. Tapi bila dah kita ada lepas daripada darjat miskin, kita kena bayar. Nah, sebab tu orang yang nak bayar hutang dia pinjam piti orang 10 ya. Siapa tak nak bayarnya curi dia orang piti, licin. Tak boleh nak bayar, tak dosa kan? Tak, tak dosa. Pasal dia niat nak bayar. Tapi kalau orang yang niat tak mau bayar, barulah dosa. Nah, sama ada piti dia hilang ataupun tak hilang, dia niat tak mau bayar. Nah, kalau kereta tak bayar boleh tarik tau. Nak tarik pagi yang nak rek tarik towing. Nah, tapi kalau rumah sewa tak ada, takkan nak tarik rumah. Nah, biasalah orang duduk, tak nak duduk, boleh-boleh ada tau. Tak apa lah, saya bayar. Saya bayar mau awal bulan. Saya duduk tak bayar sekarang. 4 bulan main tembok lagi tengah malam. Ada kat sini gitu. Nah, tengah malam sipang mari bank apa semua dah tuan mau mana sedap tengok ada kosong masuk. Duduk mau lain pula sini pula tuan tu 4 bulan pula. Nah, dia kata apa saya boleh lagi ASB lagi. Saya bayar lah. Ha, nampak. ASB ni kau sampai tuan mau tunggu. Tak. Tak nampak-nampak. Nah, ada sini gitu. Berpindah randa. Nah, berpindah randa. Dia kira untung aja. Untung dia masuk dengan tu. Nah, di haji Tuhan tak terima haji. Haji Malboro dia panggil. Nah. Jadi kena bayar hutang Allah Ta'ala. Kalau 2 tahun 2 cupok jadi, tak tinggal sehari. Jangan dia tak mau bayar beras, nak bayar piti boleh. Ada ulama kata boleh kok. Kalau cupok tu tiga yang, tiga yang. Kalau cupok tu sendiri tu seriah, seriah. Nah? Ha. Orang miskin kita ada ni seguni dah beras ni. Pasal waknyok tinggal posir itu. Dua tahun teruk-teruk. 60 hari. Tapi lama dah zaman agogo itu tinggal posir. Tak bayar-bayar. Ni dengar orang ngajar baru nak bayar. Oh, dua guni jaluk. Tapi orang miskin ada seorang di kampung tu. Orang lain kaya belaka. Nah, ha, jadi seorang pun boleh juga atas dua guni tu. Nak bayar pula video, tak ada orang miskin negeri itu. Kaya belaka. Nampak? Ha, pasal negeri itu memang kaya sungguh. Tiada halangan, hanya peluang semata-mata. Faham tak? Ha, itu boleh tepi-tepi jalan. Ini kaya belaka. Ha? Maka simpan dulu. Bila-bila kalau ada orang miskin, baru bayar. Faham? Ha. Apa hukum atas orang yang mati padahal ia masih ada beberapa hari puasa yang belum dikobarkan? Nah, ini mati dah pula. Bagi menjawab soalan ini, boleh dibuat pilihan oleh waris sama ada dengan mengeluarkan fidyah, iaitu cupak murah, diberi kepada orang miskin untuk satu hari dan dua cupak untuk dua hari yang ditinggalkannya, dan begitulah seterusnya, atau dengan berpuasa oleh warisnya sebagai ganti daripadanya. Ini berdasarkan kepada sebuah hadis Nabi SAW, man mata wa alaihi saum sama anhu waliyuh, muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Siapa yang mati dan di atasnya ada puasa, ia ditinggalkan dan saya berpuasa untuknya oleh warisnya. Baik. Masalah mati tak dan bayar puasa, tak dan kubur. Next. Dia kalau kita sakit tak boleh nak puasa, nak kena qadar lah lepas daripada sakit. Tapi kalau sakit tua atau sakit tua atau sakit yang tak ada harapan sembuh, kena beratlah leukemia. Kau lama kau berat, kau lama kau berat, kau lama kau berat, doktor kata tak, walaupun umur muda lagi dia panggil tak ada harapan sembuh lah. Biasanya pada adat waktu boleh keluar video, tak payah tunggu baik baru kobok. Haa lagi. Ne? Keluar video. Wa'ala alladhina yutikunahu fafidiyatun ta'am miskin. Allah sebut dalam Quran, dan atas mereka yang tak mampu nak melaksanakan puasa lagi dengan sebab terlampau tua atau sakit yang berat yang tiada harapan sembuh, maka beri makan orang miskin. Dia tinggal 30 hari 30 jumpa. Ayah kita sakit berat ni, nazak. Tak? Ha, ambil duit ayah 30 cupok beri ke orang miskin. Neh? Ha, dia gitu. Tiba-tiba mati ayah. Ha, mati bayar juga 30 cupok tu kalau dia tinggal 30 hari. Mak kita tinggal 5 hari masih belum mati baru ni sakit. Nah, ha, 5 hari 5 cupok untuk orang. Ha. Tetapi tak mestinya syarat dengan bayar fidyah saja. Boleh juga waris tolong qada. Neh? Tolong qada, kan ada hadis. Ya tak boleh tolong qada, tolong tunaikan sembahyang saja tak boleh. Eh, puasa boleh. Neh, puasa mak kita itu dia tinggal 5 hari masih sakit belum mati itu. Lepas pada dia mati kita pun qada 5 hari itu tak payah bayar fidyah pun lagi. Tapi yang boleh waris. Nabi kata wa man mata wa alaihi siyam. Nampak? Sama anhu waris. Maknanya siapa yang ada puasa mati, maka qada oleh waris. Waris ni orang yang bila si mati tu mati, orang tu makan saka waris. Kalau orang yang bukan waris nak tolong qada puasa orang mati ni, umpamanya abang si mati, abang si mati bukan waris sebab si mati ada anak. Nampak ni? Nah? Ha. Maka abang si mati ni nak tolong qada, dia kena minta izin waris. Ha ni. Neh. Dia kena tanya anak si mati, saya nak tolong qada ni. Eh, hak pak kok long ni. Ha, biar yang ngoh tolong qada ni. Ha, boleh kan? Ha, baru boleh. Kalau waris tak payah minta izin. Anak si mati, suami si mati, isteri si mati, itu waris kata tu. Ayah si mati, anak dia mati, tengah tahun lima tinggal sepuasa, maka ayah tolong qada. Boleh minta izin tak payah, pasal ayah bagi mayat, waris dia bagi. Neh? Ha, faham tu. Haji boleh tolong buat ayah kita datang buat haji, sibuk sangat hari tu projek kontraktor. Nah, ha, pergi tinggal dalam bank ada 10,000, ambil 3,000 umpamanya, atau ambil 10,000 tu kita pergi sendiri di Mekah nak buat haji untuk ayah, boleh. Syaratnya kita haji dah, jangan kita tak haji lagi. Kita tak haji lagi, dia ambil 10,000 pergi buat haji, tak jadi haji ayah, haji kita dulu. Nah, ha, atau kita upah haji, piti mak ada banyak tinggal banyak ni ada 5,000, ha, upah haji ni 3,000 contoh, ha, wajib kena ambil 3,000 tu upah orang buat haji untuk mak, boleh pasal ada nas. Nah, ha. Ataupun maknanya ayah kita ni tak boleh nak naik atas kenderaan dah, rebuh sepak sama kecil tika dah, boleh upah orang lain, tak mati lagi. Neh, ha. Sembahyang tak boleh qada orang lain, tuang punya tubuh sembahyang, sebab tu tak boleh fidyah sembahyang, tak ada. Neh, ha, tak payah bayar fidyah. Ada orang beramal tapi kita tak sah beramal. Neh, ha, dia amalkan itu kau buat lemah sangat, tapi orang nak beramal kita jangan marah. Neh, pasal ada kau. Tapi kita nak ambil orang yang kuat, yang muktamad, yang jumhur ulama, yang tidak dipertikaikan oleh ulama, tidak ada fidyah sembahyang. Neh, ha, tak ada fidyah sembahyang kerana tak ada nas. Nah, begitu juga dengan sembahyang teman. Neh, tidak ada sembahyang teman. Nah, katanya ulama-ulama muktabar dalam mazhab Syafi'i seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar dan beberapa orang ulama-ulama besar. Neh, tak payah sembahyang teman. Neh, kita sembahyang maghrib, sembahyang isyak macam biasa, sembahyang qalbiyah ba'diyah, sembahyang witir duha, tahajud dan seumpamanya. Lepas sembahyang berdoa, hadiahkan pahala sembahyang kepada ibu bapa. Maka ulama-ulama berkata sampai pahala insya-Allah kepada ibu bapa, melainkan mazhab Mu'tazilah kata tak sampai. Tak sakira dah tu Mu'tazilah apa ni. Neh, ha, tapi kalau sembahyang hadiah atau fidyah sembahyang ditolak oleh ulama yang besar-besar. Dah. Ha. Soalan seterusnya. Adakah batal puasa orang yang tidur sepanjang hari? Berdasarkan kepada hukum syarak menurut pendapat dalam mazhab Syafi'i bahawa tidur sepanjang hari tidak membatalkan puasa. Tetapi perbuatan seperti adalah makruh hukumnya. Lain hal, lain pula halnya dengan pitan sepanjang hari, maka batallah puasanya. Baik. Soalan seterusnya, batal tak puasa kalau orang tidur sepanjang hari? Neh. Lepas pada makan sahur, masuk subuh, mayang subuh. Lepas mayang subuh, tidur. Bangun mayang lahur, tidur pula. Bangun mayang asal, tidur pula. Panggil tidur sepanjang hari tu. Neh. Ha. Kalau tidur daripada malam sampai ke jari, oh, tu tak payah puasa. Apa pasal tak semayang tu? Bila tak semayang, tak usah sibuk puasa lah. Tuhan tak terima dah tu. Neh, hak ni ni hak semayang. Neh, semayang subuh tidur. Bangun tak bangun zuhur, semayang zuhur tidur pula. Dia nak ambil utuh. Jadi kurang lapar. Ha, ada kat jenis bodoh gitu. Neh, pokoknya tak batal puasa. Neh, tetapi pahli yilek. Pahli tak ada. Nampak kita nak pahala nak juga. Pasal pahala ni timbang. Dosa kita banyak. Nah, ha, jadi kalau puasa tak ada pahala, lepahlah keparduan. Tetapi kalau nisbah amalan kita rugi. Nah, ha. Hukumnya makruh. Makuriha perbuatan yang sangat dibenci oleh syarak. Tetapi kalau kita tidur kerana letih, hukumnya harus. Tidur kerana malam nak qiyamul lail, nak tahajud dan seumpamanya, harus. Neh, ha, hukumnya boleh. Ha, tak ada masalah. Neh, dan bagus tidur siang. Bukan tidur sama, tidur sedikit. Neh, umpama dia tidur belum lohor 2 jam. Ha, bagus ni amalan sunnah. Ada sahabat yang tidur selepas zuhur. Neh, pukul 3 tidur. Pak tengah asar tu. Neh, ha, bagus tak. Neh, ha, tapi janganlah kita ni tengah jat dengan kerja tidur pula. Kerja nak makan gaji dah tidur. Buat apa sunnah bah. Tak. Ah, tak boleh hak pula pasal kita ni ambil inti orang bayar gaji atas geng kita ni. Neh. Ha. Mandi pun nak kuasa kan, mandi. Ada orang kata tak boleh mandi, hukumnya boleh mandi. Bahkan sunat kita mandi di bulan puasa. Ada orang kata tak boleh mandi pahsa, karut belaka tu. Dan boleh. Yang tak bolehnya menebeng-nebeng dalam mandi. Faham? Baik. Nak? Jangan menebeng-nebeng. Nak? Pasal takut tertelang air, takut masuk air dalam telinga, pas dalam otak jadi batal pula puasa. Nah, mandi tak sahaja. Nah, ada orang kata tak sunat mandi makruh. Apa kalau kita mandi kita jadi segar? Dia pula tak boleh segar. Sedangkan Islam menganjurkan puasa, dan dia menganjurkan umat Islam itu sentiasa bersih. Begitu juga nampak sihat. Kalau nampak dah Allah cetak tak mau, dia suka dia lah kapi. Nak? Dia tidak lagu Islam. Dia tengok dah Allah pula ke mepeh bulan puasa. Nak? Biar segar. Nak keluar petang mandi dulu semayang asok segar. Nah, tak ada apa-apa. Tak salah mandi. Nah, yang tak boleh, yang dilarang makruhnya menebeng-nebeng dalam mandi dengan menyala sejula kalau pali dulu tebong panasan, takut tertelang air. Nah, patu Nabi pesan, bila kita baru mengambil wudu, kita berkomor mabok dia panggil, atau istinsyak masuk air ke hidung. Nabi pesan, masuklah air ke mulut, masuk air ke hidung, bulan puasa pun tak apa. Tapi wala dubalnya, jangan menebeng-nebeng. Jangan menebeng-nebeng. Mana jangan kok, jangan banyak-banyak anak bulan mulut, takut tertelang. Dah, dia gitu. Kalau pitam, pitam tak sah puasa. Dan orang pitam ni sama macam orang gila. Neh, orang pitam dia tak sama dengan tidur. Neh, sebab tu orang yang pitam sepanjang hari tak wajib qada puasa. Tak wajib qada sepanjang. Sebelum waktu maghrib, lepas maya asar, nak budak-budak main ngecumbung sejuk pesak tu imam. Nak, jangan apa pesak kuat sangat ngecumbung-cumbung. Leh, bagung bah bau motor imam. Budak-budak ni ya, budak-budak ni. Kau bau motor imam ni wei. Leh, bau tu pesak tu imam. Nak, kejuk dak kejuk orang pang subuh. Maknanya daripada belum maghrib sampai subuh dia pesak. Nak, tak cakap tau, bini ingat ke mati dah ni, dah panggil orang tau, baca Yasin apa semua. Nak, siap jiru air pun tak bangun. Nah, lalat tunjuk borang wak isang, bangun congok. Faham tak, masa subuh. Bangun. Jadi dia ni dalam masa waktu maghrib dan isyak, dia tidak mukallaf. Faham lagi? Tidak dikira sebagai mukallaf. Maka mukallaf ni dia kena akilim balirun. Balir dan ada akal, dia akal. Tak ada akal. Nah, maka tidak kena wajib puasa, tak wajib qada. Sebab tu orang yang pitam, orang koma, koma tak? Pitam ni dia tak sedar diri sekejap, dia panggil pitam. Kalau lama pensam, nanti nak sabar. Sekejap je, ping dalam 15 minit atau 10 minit dia panggil pitam, atau 1 minit pitam pula ada. Kalau lama 2 jam 3 jam kena biuh apa semua pesang, nah, pensam dia panggil. Koma tu dia tak, koma dia lama. Koma, koma kalau dia naik dia ada koma. Raja Memesi koma, koma ni dia lama. Tapi dia tak sudah gitu, dia bangun balik tapi lama koma. Kan tengok kan di hospital koma selama 3 bulan. Orang ni pesang 3 bulan tau. Ada yang paling lama 20 tahun lebih dalam rekod perubatan. Koma, bangun balik. Yeah? Tu semua tu tidak dikira sebagai mukallaf. Lepas tu dia koma, katakan 20 tahun koma. Maka dia bangun, dia tak wajib qada semayang. Tak wajib qada puasa. Melainkan pada masa yang dia sedar lagi, belum koma, dia dah nak semayang. Atau dia hilang koma tu dalam waktu subuh. Dia hilang waktu koma pukul 6 suku, masuk subuh dah. Maka wajiblah semayang subuh. Ya? Itu dia panggil koma. Kalau tak bangun terus, dia panggil titik. Itu titik. Itu tak bangun terus. Panggil titik imam kot tu. 7 malam kati. Baik. Apakah dengan memasukkan sesuatu ke dalam mulut dianggap sudah batal puasa seseorang? Baik, kita ambil satu benda itu, bulan mulut batal lah puasa. Jawabnya, kalaulah dengan memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya saja, seperti masukkan air itu berkomor-komor atau merasa makanan yang dimasak dan sebagainya, tidaklah batal puasa. Tapi kalau dimasukkan ke dalam mulut melalui kerongkong dan terus sampai ke dalam perut, itu sudah minum atau makan namanya, maka perbuatan seperti ini tidak syak lagi batal puasa. Baik, dia kata kalau kita ambil satu-satu benda kita masuk dalam mulut, batal ke dia puasa? Jawabnya, yang membatalkan puasa kalau mulut ni makan dan minum, al-adli wa syurbu, makan dan minum, benda ta'rif makan, definasi makan. Makan ni kita menelan makanan melebihi daripada kerongkong. Setengah-setengah ulama' dia kata kat huruf amzah kat kerongkong, atau huruf huruf halak, hulkum, hulkum ni butir kum. Nah, hulkum nah, lebih pada ni orang panggil makan. Kalau bola dalam mulut, orang panggil makan tak? Bola mulut nah, bubuk. Kita ambil ayam golek je, Kentucky Fried Chicken, bola mulut. Nah, dah gerak senyap ayam, dia panggil dia kemam. Kalau awak gerak mulut, kunyak, tak boleh makan. Nah, kalau definasi tak sunat makan, telang baru makan. Jadi telang baru makan, baru batal puasa. Kalau ambil ayam 3 belah peha bola mulut, dak makan lagi, dak batal puasa. Nah, tapi jangan buat bola puasa lagi, tak dak batal kok. Nah, buat bola dalam mulut kayu kat mak sekutung. Nampak? Batal puasa pun makan. Dak akan, tak istak apa itu, dak atas. Jangan buat itu, dia panggil bodoh. Dah buat kerja, cuma nak kabur segi pekoh. Al-fathu bima'na al-fahmu. Pekoh ni faham, nak faham saja. Dalilnya, Nabi suruh kita berkomor di bulan puasa. Komor. Nabi suruh kita bersugi di bulan puasa. Nah, batu tak batal. Batu cabut gigi tak batal. Dia kata dah tu pelayar dah tu masuk dalam mulut. Tak usah kata pelayar, jik dah batal bulan mulut. Tak usah kata pelayar. Nah, awak masuk suruh lebar, awak masuk gastro tak batal lagi. Yang batal dia telang pelayar doktor tu. Baru batal. Nah, faham tu. Dah tu gigi cabut, cabut dah batal. Jangan telang gigi, point. Nah. Ada orang ulu orang. Nampak cik tu nak cabut gigi. Dah ajik tak buri gigi lagi. Nak mari jalan rumah natu bandar ni. Dah wah tepik nak dah kali sakit gigi. Nak kecek nak cabut lah. Wah gigi klinik. Ajik gigi klinik. Nak tadi hak lepas tu pakai kat dia kau sengang gitu. Penduk cabut gigi. Wah gigi klinik mah. Nah cerita ni. Klinik mah. Nah. Tak ni aku klinik mah. Ayah je ni. Baik. Jadi bila nak cabut gigi, doktor pun suruh duduk atas kursi. Nak? Duduk atas kursi tu. Cocok lah. Cocok naik kaki gitu ayah. Pakai kaki. Tak. Nak? Cocok. Pas cocok, doktor pun buat mari air sejuk dalam gelas untuk komor. Mulai nak dia sedulah bang. Telang tu. Batal tu ayah puasa. Bang nak dia ingatkan air tu buat minum. Dah nak mana orang ulu. Tak boleh salah ke dia. Dah tu pun pada kak. Kau bawa koma dah makcik. Ni makcik dah sejuk boleh. Ingat minum tu. Mulai nak dia bang. Nak minum dengan sengaja. Batal puasa. Nah tu cerita dia. Jadi bersugi, kita masukkan kayu sugi, kayu siwak atau beruh gigi ke dalam mulut. Lepas kegerahan, tak datang. Nah, mereka ni waksud beruh gigi sampai dalam terongkong. Jarang orang. Bukan nak basuh botol budak-budak. Tak datang. Basuh beruh gigi, masuk beruh gigi, siap dengan Colgate duduk dalam mulut. Guru. Tak datang lagi. Kalau gigi bersu lagi tak atas dia pegang tangan. Nampak? Merasa makanan, pendapat yang paling kuat di kalangan ulama-ulama fiqh makruh. Tapi tak atas puasa. Rasa ni kita ambil air, buat air sigap ke orang nak bagi buka, buat gula ke apa tak. Nak panggil orang bagi buka. nak boh di jari sikit, boh di mulut. Oh, molek, molek dah. Atau oh, masing sangat, atau tawa sangat. Lepas tu ludah dan sunat berkomo. Nampak? Ha, tu cara dia. Barulah harus ataupun makruh. Nah, rasa bukan puak lah mulut. Lama kita lah rasa. Nah, ha, jadi boleh. Ada orang apa dia tak berani nak rasa. Nah, tak berani nak rasa panggua air pahit lepas. Mari buka garam berkembur je kekis. Nak pahit lepas-lepas. Dah salah hubung. Nak buat air kopi, nak bubula, tak je nak waktu. Nah, ha. Jadi boleh rasa. Kamu kehek. Ada? Ha. Berhubung dengan orang yang mandi mengangkat hadap besar telah terbit fajar pada hati berpuasa, apakah hukum Islam mengenainya? Jadi dia semalam dia berhadap besar janabah, tapi dia tak mandi lagi, masuk waktu subuh bangun baru dia nak mandi. Jadi lagu manakah puasa tersebut? Wallahu a'lam. Eh? Ha, kita sambung balik. Kita tengok soalan pula. Baik, soalan yang pertama. Seorang anak mendakwa bahawa arwah ibunya ada bernazar untuk mengerjakan haji sunat sebelum si ibu meninggal dunia. Walau bagaimanapun, ketika si ibu pergi menunaikan haji, dia berniat haji bagi menantunya yang telah meninggal dunia. Apabila hal ini ditanya kepada si ibu, dia mengatakan dia tidak pernah bernazar untuk mengerjakan haji sunat tersebut. Oleh kerana itu, dia berniat haji tersebut bagi arwah menantunya. Setelah si ibu meninggal dunia, si anak tadi tetap bertegas mahu menunaikan haji, upah haji bagi si ibu tadi dengan alasan bahawa dia yakin si ibu ada mengatakan nazarnya. Sebelum dia pergi ke Mekah, si ibu tadi ada meninggalkan harta. Soalannya, adakah haji tersebut perlu ditunaikan seperti mana yang didakwa oleh si anak? Baik. Anak ni kata, arwah ibu ada menazar. Ibu kata tak ada. Nah. Ha, jadi bila ibu kata tak ada, menang ibu. Tuang ampunya diri. Nah. Ha. Jadi menangnya ibulah. Nah, tuang ampunya diri. Ibu ni kata tak nazar-nazar eh. Jadi kita tak munazar, kita nak tunai juga tak boleh. Pasal melibatkan harta, berlaku syubahah. Jadi al-aslu al-adamu asyar, tak ada dulu. Nazar ni dia kliang. Asyar tak nazar ke manusia. Nazar kliang. Jadi bila balah antara nazar ke tidak, nazar ke tidak, jadi tidak nazar. Nah, jadi nak gunakan harta sepatutnya dibagikan pada waris, pada perkara yang berlaku syubahah, tak boleh guna. Faham tak? Jadi kalau anak ni rasa nak gunakan duit dia, boleh. Leh, ha, boleh guna duit dia. Pasal berlaku kesabaran gitu. Ibu tuan punya diri kata dia tak nazar. Nah, anak tu kata dia nazar. Nah, ha, dia gitu. Seorang laki-laki mengerjakan solat. Ketika solatnya, laki tadi jadi banyak melakukan pergerakan yang mungkin tanpa sedar. Seperti gerakan nak rokok tapi tidak jadi. Lalu balik ke posisi kiam semula. Kadang-kadang laki-laki tadi mengangkat seluar kaki dan menendang-nendang ke belakang. Berkuinya kira-kira yang tadi tidak disengajakan. Tetapi pelakuannya adalah agak melampau pada pandangan jemaah lain. Kerana dia sedang solat. Adakah batal solatnya atas pelakuan tanpa sengajanya itu? Kerana perbuatan itu kadang-kadang berlaku banyak dalam setiap rakaatnya. Terlalu banyak. Perbuatan itu berlaku pada setiap rakaat solatnya. Baik. Seorang laki-laki dia kata tak sengaja tapi menendang-nendang di dalam semayang. Jadi kalau rupa buruk sangat perbuatan yang tidak sengaja itu, jawabnya batal juga semayang. Dia yang tidak sengaja ni benda-benda yang kecil. Umpama terakat tangan gitu. Ah ha, sedikit lah. Tapi kalau tendang apa naik kaki gitu, dia panggil habis. Benda tu keji sangat. Maka batal juga puasa. Seperti orang yang melompat. Tak? Ha, melambung di dalam semayang, batal puasa. Nah, tapi kalau tergerak kaki sedikit, tak batal puasa. Eh, tak batal semayang. Haa, puasa orang. Apa hukum wanita yang nampak auratnya ketika solat dari pandangan bawah? Contohnya ketika kipas berpusing, auratnya terbuka tanpa sengaja. Baik. Allah puan di pakai mayang pakai kanerah kain sol. Jadi kipas kuat, nampak? Jadi kain ni kembang. Kalau kita tengok ke bawah latar, nampak ni. Haa, nampak? Jawabnya, tak batal semayang kalau nampak aurat daripada pehok bawah. Nah, yang wajib tutup aurat, pehok atas. Nah, pehok atas, jangan nampak aurat. Atau pehok keliling pandangan. bawah tak dikira, dikira bumi telah pun menutup. Jadi masuk pun surga kat Tok Imam, dia tengok kut celah datang apa Tok Imam. Faham tak? Tok Imam tak akan luar dalam. Batal tak? Tak batal. Siapa suruh sekoteng? Tak ada kerja ke apa? Nah, dia ditutup dah oleh bumi. Faham tak? Cuma sunnah, kita ikut sunnah Nabi pakai seruan. Pakai dua lapis. Pakai jubah di luar, pakai gamis di luar, ada seluar di dalam. Nah, dia gitu. Adakah balik menjadi salah satu syarat sah nikah? Ketika Nabi SAW bernikah dengan Sayyidina Aisyah, adakah Sayyidina Aisyah sudah balik? Jawabnya, balik tidak menjadi syarat sahnya nikah. Boleh kita berkahwin dengan perempuan yang belum balik, walaupun maknanya kecil, atas buah lagi, boleh nikah. Dengan syarat wali bagi budak perempuan itu wali mujbir, iaitu ayah bagi perempuan itu ayah kandung dan toki kandung. Nah, cek lagi dia kahwin dah dengan budak tu. Umpamanya bini dia umur setahun, duduk dalam buah kat lagi. Kata ayah mana dah ayah bini. Hukumnya sah. Tapi tak adilah wali lain tak boleh. Kemudian tak boleh bersama dengan isteri mereka setelah baligh. Faham tak? Kahwin boleh, nah, bersama tak boleh. Aisyah berkahwin dengan Rasulullah SAW ketika berumur 7 tahun. Ini ku pendapat yang paling kuat. Nyata nyambut natu umur 9 tahun. Kerana Aisyah balik haid ketika umur 9 tahun. 9 tahun ni macam kalau kita kot, macam umur 15 lah. Arab, Melayu, cek Melayu. Nah, kalau Melayu kot macam umur 15. Nah, macam pun terhidup 9 tahun. Orang Arab hidup. Kalau lagi Mekah tahu, kita tengok orang orang Arab Madinah. Nah, dekat Yaman, Yaman cek. Nah, kalau Arab Madinah, Arab Kurin, Arab Mekah. Nah, anak dia tanya umur berapa? Umur 13 tahun. Anak lara, bapak kan? 13. Macam orang ucing. Nah, 13 macam bini kita. Bini kita rumah tu macam dia jauh dua. Nah, jadi balik baru boleh bersama dengan suami. Faham ni? Tak balik tak boleh. Sama ada balik dengan haid atau balik dengan genap 15 tahun. Nah, soalan seterusnya. Boleh ke tidak kalau kita ambil wuduk di satu tempat berlainan yang wuduknya tak selesai lagi, lepas tu kita sambung pula kat tempat lain, adakah putus walat? Sebab sebagai contoh saya ambil di rumah, lepas tu kita sambung kat masjid pula. Hak yang tak sempurna lagi tu gani cerita. Dia tanya. Baik. Soalan dia, boleh tak kita ambil wuduk separuh-separuh-separuh, tapi tertik ikut aturan, tapi tak selesai lagi. Nah, dia ambil di rumah separuh, ambil wuduk sampai kat basuh kaki, dibasuh surga, sambung balik. Hukumnya sah. Kerana Nabi dan para sahabat pernah mengamalkan seperti itu. Boleh. Tidak wajib mualat pada mengambil wuduk dan mandi. Wuduk hanya wajib tertib. Tak boleh terbalik tangan dulu baru basuh muka. Tak boleh lah. Pas basuh kepala, basuh tangan. Pas basuh tangan, basuh kaki. Pas basuh kaki, basuh telinga. Itu mengaruk tu. Tapi kalau tak mualat. Mualat ni berturut-turut. Tak wajib mualat. Sunat saja mualat. Nabi pernah maknanya ambil wuduk di pasar dan sambung di masjid. Nah, bukan kalau pak anggota pak tepat kita. Nah, kita basuh muka di rumah. Nah, niat ambil wuduk. Lepas tu basuh tangan di bawah turun. Nah, sampai di tengah jalan kita berhenti kat esu isi minyak, sapu kepala pula dengan telinga. Nah, basuh kaki di balai raya dan oleh boleh wak isyam lalu. Nah, hukumnya sah juga wuduk. Nah, sah wuduk lalu tu. Tapi apa tak suruh buat lah, contoh. Sekadar nak mengetahuinya saja. Soalan seterusnya. Adakah sunat kalau kita duduk sekejap sebelum bangun rakaat pertama dan ketiga? Itu ya, sunat. Dia panggil duduk istirahat. Lepas sujud yang kedua dalam rakaat yang pertama, patutnya kita naik ke rakaat yang kedua. Sebelum naik, kita duduk dulu sekejap. Lepas tu baru naik. Dia panggil duduk istirahat. Duduk tu sunat. Siapa tak buat duduk ni, tak ada apa-apa. Tapi siapa yang buat, sunat. Boleh pahala lebih. Soalan yang terakhir. saya dan suami saya mengambil keputusan berpisah atas satu sebab. Suami yang ambil mudah pasal agama dan tanggungjawab walaupun berkali-kali dinasihat. Suami bertaklik supaya saya membayar paling RM10,000, iaitu ganti belanja perkahwinan tempoh hari suami. Maka jatuhlah talak. Adakah betul tindakan suami itu? Adakah berdosa jika saya membayar duit yang dimintanya itu? Suami kata ginilah, kalau membayar aku balik RM10,000 mas kahwin yang aku ikmur itu, jatuhlah satu talak. Tak. Jawabnya, kalau perempuan ini bayar, maka jatuh talak. Sesuai dengan muta'alak, iaitu tak perkara yang dibuat sebagai pergantungan di dalam lafaz tersebut. Jadi bila puan ni, isteri ni bayar RM10,000, memang jatuh talak. Tapi suami ini berdosa kepada Allah. Harap dia makan duit itu. Kerana dia tidak bertanggungjawab. Bila isteri dia tak suka ke dia, dia minta balik RM10,000 dengan jalan paksaan. Tiba-tiba sehari selepas suami bertalik macam tu, dia mengandakan wang tuntutannya dalam taklik sebelum ini kepada RM20,000 bulok suami kata. Mereka bulok dengan taklik sebelumnya yang sebanyak RM10,000 tadi. Adakah ia terbatal, adakah saya kena bayar RM20,000 jatuh walaulah tersebut? Jawabnya tak batal taklik tersebut. Pakai hak RM10,000 tu juga. Kerana tidak boleh tarik balik taklik yang telah dilepaskan. Menurut jumhur ulama. Dalam proses perceraian ini, adakah saya perlu tinggal bersama dengan suami lagi? Macam mana saya nak duduk sekali dengan dia lagi? Saya dah tak tahan tinggal dengan suami kerana sakit hati yang sangat mendalam. Saya pun asyik sakit-sakit buat masa ini. Bolehkah saya keluar daripada rumah itu? Bagaimana pula dengan fasakh? Mintalah kebenaran suami untuk keluar daripada rumah. Kerana kata firman Allah Ta'ala, wala yakhrujna, jangan mereka keluar. Maka kena minta izin selama di dalam iddah untuk duduk bersama keluarga. Bagaimana pula dengan fasakh? Fasakh ni kita memohon kepada qadi. Qadi ni dia akan siasat benarkah dakwaan kita berkenaan keburukan suami. Bila benar, maka qadi pun meminta kepada kita adakah kita nak menurunkan fasakh ataupun tidak. Setelah sah siasatan daripada pihak qadi. Kita kata nak fasakh. Bila nak fasakh, maka qadi pun memfasakh. Fasakh ni maknanya membatalkan perkahwinan kita. Jatuhlah satu talak. Tak boleh rojok. Jatuh satu talak. Tapi masalah suami begini biasanya tidak bertanggungjawab lah. Memang jahat benar lah kalau suami lagu ni. Dah muak jahat ke isteri, tak pakai tanggungjawab, agama pula tak bukan, suri tak mudah kemu, cerita lah. Dia mu cari lah macam mu juga. Taklah suri macam kemu juga. Isteri solehah tak suka tengok tak beragama suami. Nak minta balik mu, ya aku RM10,000, okey lah. Ada kat jenis lagu tu. Jadi gitulah, bersabarlah. Tuhan nak uji tu. Ada yang kita buat silap di masa lalu. Tuhan uji dengan suami yang jahat seperti ini. Pasti bila berpisah dah, tak payah berdendam lah. Tak usah katalah biar suami aku, biar langit dia terela kau sekali. Nak tengok. Tak payah kata gitu. Kita balik kepada asal. Qada dan qadar, iaitu sudah tidak ada jodoh. Perceraian perkara biasa dalam Islam. Cuma luar biasa di kalangan masyarakat Melayu. Orang Melayu ni bila cerai, jadi susah sekapur. Tak tu cerai. Dalam Islam biasalah. Cuma makruh saja. Kalau tak ada sahabat, makruh lah. Jadi tak pelik. Tapi pandangan masyarakat Melayu ni pelik sangat. Bila cerai pelik. Berat dana tu tak pakar tu cerai. Tengok, cerai pulak dah. Dana mana tak ada jodoh. Jadi kalau cerai ingat, tak payah bakit lah. Walaupun jahat bini kita, kita tahu huduh suami kita, tak ada jodoh. Dah kata dah, tak ada jodoh. Mesti ada sebab ke suami mu jahat. Mu tak susah. Tak ada jodoh. Kabur gitu. Pipak je orang kata gitu. Mereka badi kabar. Lelaki badi kabar bini dia. Bini dia kabar rumah tu. Mak dari dia takut. Dah laki mu, bapak kau mini. Jadi dia kata, memang jahat pun pun. Mak bawa jahat pun pun. Kurak pula kenal tak belakang. Kabur habis. Hukumnya haram. Tak ada jodoh. Tu orang Islam. Tak ada jodoh. Dia hina habis. Tak ada jodoh. Benda tu yang baik kepada kita. Berlambak ke orang lain. Cari orang lain pula. Sesah masalah tu. Ni balas pula. Jumpa dengan janda dia. Kejar nak langgar kereta. Dah susah dah kan? Nah, maknanya kita yang merancang, Allah yang menjayakan cita-cita manusia. Kalau Tuhan tak izin, tak berlaku. Raja cerah. Nah, pak nikah hari tu RM44,440 44 sen mas kahwin cerah dah. Nah, Siti Nahliza RM22,222. Hak ni pula dia lawan RM44,000 ganda lah. Mana dia hebat pada Siti ni. Nah, cerah. Nah, comel apa Allah, hidung macam burung orang mati udang. Hidung. Nah, cerah. Tak tahu boleh anak, cerah. Nah, tapi kalau berkat tak cerah. Nah, salehah tak cerah. Walaupun tak ada, tanya baju tua ni kau. Nah, berapa belanja tu boleh kau itu? 17 riyal. 17 riyal. Anak dua tebeng dak muat lagi. Ha dak. Ha, itu kata berkat apabila kita taat kepada Allah. Dalam kehidupan Allah Subhanahu taala alam kita sembahyang hajat. Lepas daripada ni iaitu minta seorang daripada jemaah kita Muhsin bin Muhammad akan ke IJM untuk pembedahan jantung minggu depan ni jemaah kita. Seorang lagi pula Ali Abdullah minta sembuh penyakit angin, Ahmad kena penyakit angin. Seorang lagi pula Ros Haniza binti Abdul apa ni, Abdul Jalil minta supaya dimudahkan ilmu yang beri manfaat nak menghadapi peperiksaan ya, dipakat-pakat semayang lepas daripada solat isyak nanti. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima'alamtana wa'alimna bima yanfa'una Rabbana zidna ilma Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi. Apakah hukumnya orang solat tak faham makna bacaannya? Jawabnya sah sembahyangnya tetapi tak dapat pahala bacaan-bacaan yang dibacanya. Faham tak? Neh? Ha. Sebab Allah tashri' syariatkan bacaan-bacaan dalam sembahyang mula daripada takbir sampai pada salam supaya kita amalkan di luar sembahyang. Jadi bila kita hanya baca saja tak tahu benda, maka sah sembahyang ialah menurut syariat fiqh. Nah, tapi manfaat tak ada. Baca tak dapat tanpa anil fahsyat wal munkar. Nah, kita tarbiyah Allahu akbar mana mu yang masuk kerajaan ke. Allah ke. Allah so. Najib kau ke lagi. Nah, Allah yang masuk mana mu masuk sekali. Nah, biar tangga tu, neh, tok guru ke ustaz ke cek lah ke. Allah Maha Besar. Ha. Ha, tiba-tiba lepas mayang, manusia besar lagi. Jadi tak ada manfaat. Dan sah dah mayang. Sah. Neh. Ha. Apa hukum duda tak beri nafkah pada isteri dan anaknya berkena dengan amal ibadatnya? Ha. Duda tapi tak beri nafkah pada bini. Kok mana duda ni? Dah duda pun ni. Neh. Patut suami lah. Bila kita dah jadi duda, kita tak wajib beri nafkah pada isteri. Anak lain. Selama kita bersuami isteri, suami wajib beri nafkah dia. Makan, minum, tempat tinggal dan pakaian. Obat-obatan, alat-alat bersih tubuh, alat solat dan seumpamanya wajib atas suami seorang. Faham lagi? Sampai mana? Sampai bercerai. Bila bercerai, selama dalam iddah, wajib lagi. Kalau sibuk sebulan, sibuk sebulan juga. Habis iddah, tidak wajib lagi. Tak wajib lagi beri. Pasal bila habis iddah, namanya janda. Wajib nafkah, selama namanya isteri. Dan bercerai, dalam iddah, namanya isteri. Ingat tu? Habis iddah, janda. Bila janda, tak wajib tanggung. Dan nak tanggung juga, sunat sahaja boleh pahala. Faham? Anak bukan sampai habis edak, sampai anak itu besar mampu berdikari. Faham? Katakan anak tu umur 17 dah, boleh kerja dah, tapi malah kerja. Start pada dia boleh kerja dah, gagah dah, tapi malah kerja. Itulah tarikh ayah dia tak wajib tanggung lagi. Faham lagi? Neh? Anak yang tak mampu kerja, sindrom. Benar? Bodoh, gila, waktu sampai mati. Ingat tu deh, siapa mati. Benar? Ayah tu kahwin bini lain. Lepas tu tak boleh kan anak. Tak boleh, tak boleh, mana boleh. Nak bakar wajib atas? Atas ayah kan? Anak tu, isteri kalau kita cerai habis ajar namanya, jantu. Janda. Baik anak, Ah, ha, tetap anak sampai bila anak? Sampai sampai kiamat. Mesti wajib tanggung, tapi selama dia boleh, dia kari habis tanggungan. Faham tak? Ha. Kalau mana nak makan perlu diberi oleh duda untuk janda dan anak-anaknya. Baru duit duda dengan janda anak-anaknya. Baik. Kan buat tadi lah. Kadarnya sama macam belum bercerai lagi. Katakanlah bini kita beri 1,000 sebulan lah. Tak, kita beri 1,000 sebulan. Masih di istri kita. Makan, minum, pakaian ni 1,000 sebulan. Maka cerai 1,000 sebulan tau. Kalau jenis 3 kali suci, 3 kali suci itu 1,000. 3 bulan, 3,000. 4 bulan pun 4,000. Nah. Kalau hak bini hak putus haid dah tadi. Nah, kira dengan bulan, sebulan 1,000. 3 bulan 3,000. Nah. Ha, kalau orang puan dia ni rasa tak boleh 1,000 sebulan. Orang puan dia ni 3,000 sebulan baru cukup. Makan, minum, pakaian. Neh. Tu tak je. Tu tak. Neh, tu. Ha? Banyak tu. Kita kuk sungguh. Kita tak berasa ke sikit. Nah, dah orang puan apa yang beri sikit? Siang ke dia? Nak beri banyak. Nah, leluh dia masuk, nyapu sapa, buat tahi anak kita apa semua, pala pening dia pecek. Kaki kita dia sakit, dia tukar uruk. Nak, kita balik benda. Siap. Balik. Ha, dah? Duduk ustaz, air. Buat air, ya? Ha, buat air pula. Kakak kawan pula, air. Eh, buat air. Orang mari, eh. Buat pula air. Nah, asal sayang nak. Nah. Hmm. Banyak kerja dia malam ni kita tidur dia tak bini ni. Duk kelabek kocek. Mati. Banyak kerja juga. Nah. Oh, jadi curi lah. Nah, mana kerja sama. Nah, basuh apa semua berbaseng-baseng. Nah, ha, tu kata. Jangan buat gitu je. Nah. Ha, start bulan ni 3,000. Nah. Ha. Ha, dia gitu. Waktu habis solat duha dengan maksudnya waktu zuhur. Nah. Saya tak pasti mana solat qada sudah habis diganti atau belum. Adakah boleh melakukan sunat rawatib? Boleh sunat-sunat ni, tapi sambil-sambil kita jangan tinggal qada. Itu pendapat yang ulama di jamak dihimpun pendapat. Ada kata haram terus qada sunat, ada kata boleh sunat, tak ada masalah. Tapi ambil yang pandangan-pandangan ramai ulama pun himpun, iaitu lah nak buat sunat, buat sunat-sunat yang penting saja dulu. Nak seperti rawatib, sunat tahajud dan witir, nak dan duha, sunat-sunat kecil-kecil tu fadilat kita buat lagi dan qada berterusan. Neh, amalik kau ni. Duit amanah pada saya untuk bayar pinjaman, tapi saya guna buat tujuan peribadi dan saya gantikan semula bila dapat gaji, hukumnya haram. Tak boleh. Neh. Dalam filem P. Ramli begini mengatakan, siapa tak nampak maknanya dia anak wali, dia anak luar nikah. Apa hukum orang berkata begini? Adakah P. Ramli hiasi dalam kuburnya sebab dalam filemnya ada berbagai ragam yang tidak selari dengan Islam? Adakah orang menonton filem begini juga mendapat dosa? Yang tukar tonton itu taklah berdosa besar. Dosa kecil dipanggil menonton filem-filem karut, tengok cerita orang berjoget, menyanyi, tungging apa semua, hukumnya bukan dosa besar. Orang kata haram-haram ini dosa kecil. Faham tak? Ha, jangan silap faham pula. Tapi kalau kita ni yang tukang buat orang lara, hal tu yang besar dosanya. Nah, ha, tu yang besar. Nah, ha, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkanlah dosa dia. Nah, pasal kalau nak kira pada pandangan ulama, berat sangatlah dosa. Pasal tinggal pilih tu duduk dancing, duduk peluk mengatu, tidur dengan ni, pegang orang tu, pegang orang ni, teruk no, dikira kepala haliang. Nah, Allah pilih lagi, suruh orang nak dari orang lain lagi, latih joget apa semua lagi, banyak sangat dosa. Nah, ha, jadi kalau segi johir, kau parok lah. Nah, ha, tapi kita harap Tuhan beri keampunan. Dah, dah, sebab cerita-cerita Nabi Muhammad SAW, dia nak tak ada seorang orang Islam, kena api neraka. Nampak? Nampak gitu semua benda. Tapi zahir perang. Nak, tak potong tangan, potong tangan. Tak marah, marah. Kok hati dia. Ne? Ha. Saya tengok Ustaz Akhil boleh menyanyi sambil berduet dengan Wahidah. Ustaz Akhil sebagai penyokong parti Islam tentu tahu apa hukum berduet dengan perempuan bukan mahram. Pemimpin parti Islam pun saya tengok tidak bagi komen pun tentang hal ini. Bolehkah? Bolehkah? Ini join menyanyi dengan perempuan? Join? boleh ke join? Join menyanyi dengan perempuan bukan mahram. Jawabnya tak boleh. Hak tak boleh, tetap tak boleh. Nah, ha. Yang sebenarnya sudah pun ada teguran daripada pihak pimpinan. Nah, tapi pimpin teguran itu bukan teguran terbuka. Kerana teguran terbuka mungkin boleh memandukan pihak yang pihak apa ini yang jadi sebutan ni dalam soalan ni, faham lagi. Ha, tapi yang kita tahu daripada internet telah pun ada teguran daripada pihak pimpinan, tetapi tidak diletakkan di dalam paper, dalam harakah pun tak ada teguran secara personal, bukan teguran atas nama parti. Nampak? Ha, jadi itu sudah cukup. Nah, mudah-mudahan dia kembali seperti dahulu. Nah, mudah-mudahan dia kembali, sebab dunia ni dia hiburan. Kalau kita masuk dia jadi lara. Nah, tak usah cakap dia banyak nak jadi lara. Neh. Ha. Patut kita tolak, patut kita dengan Wahidah tu. Tak mau kata, kata nak kata dah biarlah. Takut mau kata aku komas pandang. Neh. Ha. Ah, tapi kalau terima gitulah. Nampak? Ah, betullah gitulah kalau terima, sebab ibu orang ni dia galik. Sungguh galik. Neh, dia sedap, seronok amuk. Mak tu ulama dia kata hiburan ni boleh, tapi biar ada tahap dia. Nak jangan lebih-lebih sangat, jangan masuk dalam sangat, takut kita hanyut. Dia gitu contoh-contoh. Tapi dia taklah hanyut jauh lagi. Sekurang-kurangnya dia lagi iman Islam, tapi kita tak suka lah tengok. Nah, ha, kemudian pasal-pasal ustaz dulu. Neh, ha, ceramah kata gitu apa semua. Neh, ha. Kemudian hok hentam parok-parok sangat dalam internet tu, tak usah kata parok sangat. Nak, ha, dia kata parok sangat. Neh, lebih pada hak pula. Betul dah hak dia buat tu salah. Neh, tapi kita tengok orang kata dia tu teruk-teruk sangat. Neh, ha, tak usah lah, siap ke dia. Neh, ha, bukan kata teruk sangat. Neh, kata tu biar padang dengan perbuatan. Benda tu lara, benda tu maksiat, benda tu dilarang oleh ulama-ulama. Neh, ha. Apakah bahasa digunakan oleh Nabi Adam AS? Adakah Nabi Adam bertutur dalam bahasa Arab? Dan Nabi Adam pernah tinggal di syurga, atau Nabi Adam bercakap dalam bahasa Arab India kerana diturunkan di syurga di Madras di India, ataupun Nabi Adam boleh bercakap dalam semua bahasa? Baik. Orang pernah bertanya soalan ini kepada seorang ulama, almarhum Kiai Muhammad Hazimi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bekas mufti besar Jakarta Indonesia tahun 40-an 50-an. Neh. Ha, dia telah jawab soalan ini. Orang tanya, apakah bahasa pertuturan Nabi Adam AS di dalam syurga, dan apakah bahasanya yang digunakan oleh Nabi Adam ketika diturunkan ke dunia? Nah, ha, almarhum mufti tersebut telah menjawab, tidak ada sebarang dalil atau nas untuk jadi sandaran tentang bahasa apakah yang digunakan oleh Nabi Adam AS. Maka balik kepada zahir, iaitulah daripada ayat-ayat firman Allah Ta'ala kepada Nabi Adam dalam syurga. Begitu juga dengan firman-firman Allah Ta'ala dan bahasa percakapan Nabi Adam dengan anaknya ketika turun ke dunia. Nah, darilah bahasa Arab. Itulah jawapan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.